Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita teruskan mengenai subjek. Kita teruskan mengenai kedirian kita. Kita ingat-ingat dulu datanya. Sebelum lahir, kita transaksi sama Allah. Kita melakukan perjanjian. Allah mengatakan, Alastu birabbikum, aku tahu Gusti Allahmu. Nggih, kan gitu. Kita sudah mengakui Allah. Jadi urusannya adalah kamu dan Allah, saya dan Allah. Oleh karena itu nanti Anda kalau sudah hidup, sudah kerja, sudah ibadah, sudah jadi apapun, tolong jangan lupa bahwa ini ada perjanjian depan, wajah antara Allah dengan Anda, dan itu berlangsung kapan saja. Allah tidak, ya sekali-sekali Allah itu kita sebut sebagai orang ketiga dalam tanda petik, pihak ketiga, atau di sana, di sini, kanan, kiri, bawah, atas. Tapi jangan lupa bahwa sebenarnya Allah itu di depan kita. Dan Allah tiap hari bertanya, Alastu birabbikum. Ketika kita menomorsatukan uang, Allah mengulangi lagi, luk jari Gusti Allah aku. Ketika kita kepencrut, gendeng, mendem kepada sesuatu hal, Allah datang lagi, Alastu birabbikum. Jari Gusti Allah aku. Gitu kan. Terus kita terus, wah kita dukung ini, habis ini seratu adil ini. Ini satu api ningit ini. Terus Gusti Allah liwat jari aku Gusti Allah. Ya kan gitu. Teman-teman sekalian, tidak ada siang, tidak ada malam, tidak ada detik, tidak ada menit, tidak ada jam, tidak ada waktu, tidak ada kesedihan, tidak ada penderitaan, tidak ada kebahagiaan tanpa kita berhadapan sama Allah. Wajah. Nah, ini yang membuat kemudian di puncaknya ada yang namanya tasawuf ya. Jadi proses spiritualisasi diri untuk kemudian kita menemukan satu prinsip man arofa nafsahu fakot arofa robbahu. Barang siapa mengenali atau mentakrifi dirinya, mentakrif itu mengenal secara mendalam dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Nah ini terus kita serem-seremkan, kita dramatisir. Terus kita membayangkan Tuhan itu something yang kita khayal-khayalkan. Padahal yang disebut man arofa nafsahu fakot arofa itu adalah Anda menemukan apa yang Tuhan maui untuk dirimu. Kalau kamu dijadikan kedelai, kamu mengenal kedelaimu. Kalau kamu dijadikan rambut, kamu mengenal rambutmu. Kamu dijadikan jin, kamu mengenal bahwa kamu jin. Kamu dijadikan manusia, kamu kenal bahwa kamu manusia. Terus kamu ditugasi jadi khalifah, kamu ngerti bahwa prinsip hidupmu adalah khilafah. Nah, siapa dirimu? Didetailkan. Oh, saya sukanya kendaraan. Jadi saya akan mungkin jadi pembalap, mungkin saya punya showroom kendaraan, mungkin saya punya penyewaan mobil. Temukan dirimu. Mungkin Anda suka mancing, Anda suka dagang, Anda suka rumah, Anda suka apa. Temukan dirimu itu siapa. Nah itulah, itulah jangka ujianmu selama di dunia. Kamu menjadi developer, kamu menjadi pengusaha, kamu menjadi pemain sepak bola, kamu menjadi apapun, temukan dirimu dan tekunilah kecenderungan atau bakat dan yang kamu senangi itu sampai kamu betul-betul sempurna dalam arti maksimal yang kamu bisa. Kalau kamu seneng kopi, jualan kopi, kamu ngerti segala hal mengenai kopi sampai sempurna. Nah, itu yang di dalam banyak forum-forum saya katakan, temukan dirimu. Itu yang namanya man arofa nafsahu. Terus kalau Anda mengatakan arofa robau, terus rumangsamu Gusti Allah ndek ngarepmu iku terus nganggo kopluk tang nganggo serban, serjan apa surban apa nganggo jubah seperti itu kan bayangan materialmu, bayangan fisikmu. Yang disebut engkau mengenal dirimu sehingga mengenal Tuhanmu adalah engkau menemukan apa yang Allah qadha dan qadarkan, Allah takdirkan, Allah nasibkan, sehingga kamu tahu nasibmu dan kamu ikhlas terhadap nasibmu. Misalnya nasib saya tidak jadi apa-apa. Saya tidak punya kekuasaan, tidak punya kekuatan, tidak punya kekayaan, tidak punya kepandaian, tidak punya kebaikan, tidak punya yang semua orang punya. Dan saya ikhlas atas ketentuan Allah itu, yang penting saya tiap hari melakukan segala hal yang membuat Tuhan senang sama saya. Itu yang namanya arofa robbahu. Artinya saya ya menemukannya tidak 100% karena kita belum bermuajah sama Allah di surga. Selama kita di sini ya cek ngiro-iro tok, ini masih ijtihad sifatnya ya. Tapi prinsipnya adalah Anda harus menemukan. Sekarang kan Anda kan ingin menjadi yang bukan Anda. Anda ingin menjadi orang yang duitnya banyak, maka Anda masuk fakultas tertentu. Anda ingin menjadi orang yang berkuasa, maka Anda mencari pekerjaan. Padahal itu bukan diri Anda. Nah, kalau engkau ayam, ayamlah. Kalau engkau bebek, bebeklah. Kalau engkau angsa, angsalah. Kalau engkau burung, burunglah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.